Terus, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu'l Maknun. Tatwiqul musyrikin manzil ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi yantaziru maji' al-layli. وهو على علم بما اعتمرت به قريش من المكر فلما كانت عتمه الليل اجتمع كفار قريش على باب النبي صلى الله عليه وسلم يرصدونه متى ينام فيثيبون عليه وهم ابو جهل بن هشام الحكم بن ابي العاص عقبه بن ابي معيط اميه بن خلف Zam'atu Ibn Aswadi, Tu'aymatu Ibn Adiyin, Abu Lahabin, Ubay Ibn Khalafin, Nubayhu Ibn Hajjaj. Amin. Wa kanu ala thiqatin wa yaqinin jazimin min najahi hadhihi al-mu'amarah, mu'amar daniyati, hatta waqafa Abu Jahlin, la'anallahu, waqfatal khuyala'. وقال مخاطبا لأصحابه المتوقين في سخرية واستهزاء إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, al-ikhwatul kiram, kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Lu'lu'ul Maknun, bagaimana hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tatwiqul musyrikina manzilar rasul, orang-orang musyrik mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada Abu Bakar Siddiq tentang keberangkatan mereka. Ya, dia kembali terlebih dahulu ke rumahnya menunggu datangnya malam, dan dia sangat yakin bahwasanya Quraisy sudah siap dengan makar mereka. Terkala datang malam dan telah gelap gulita, berkumpullah orang-orang kafir Quraisy di depan pintu Nabi SAW menunggu kapan dia tidur. Maka bila dia tidur, mereka akan masuk membunuhnya. Orang-orang itu adalah Abu Jahal, kemudian namanya Amr bin Hisham, Al-Hakam bin Abil As, Uqabah bin Abi Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aymah bin Adid, dan Abu Lahab. Ya, pamannya Abu Lahab ikut di situ. Ubay bin Khalaf dan Nubayh bin Al-Hajjaj. Mereka yakin sekali dengan rencana mereka ini akan berhasil, rencana yang buruk ini. Sehingga Abu Jahal dengan sombongnya, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, berkata kepada teman-temannya dengan kesombongan, ini si Muhammad ya menjanjikan untuk kalian bahwasanya jika kalian mengikuti dia, kalian akan menjadi penguasa-penguasa, menguasai negeri Arab dan menguasai negeri Ajam. Ya, kalau kalian ikut dia, dia katakan dia akan membuat kalian menjadi penguasa Arab dan penguasa bangsa Ajam atau non-Arab. Setelah itu kalian nanti akan dibangkitkan, setelah kalian mati, kemudian kalian akan diberikan sungai-sungai, taman-taman seindah taman ada di negeri Urdun, Jordan. Jika kalian tak melakukan itu, tak mau mengikutinya, maka kalian akan disembelih atau kalian akan binasa. Kemudian kalian akan dibangkitkan, ya setelah mati kalian, kemudian kalian akan dibakar dalam api neraka. Itu yang dikatakan Abu Jahal kepada kawan-kawannya. Naam. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanahum qala li Ali ibn Abi Talib nam ala firashi wa tasajja bi burdi hadzal hadrami al akhdar fa innahu lan yakhlusa ilaika shay'un takrahuhu minhum. Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keberadaan mereka depan pintu, maka dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah engkau di atas ranjangku ini dan hendaklah kau selimuti dirimu dengan selimutku ini, selimut yang dari Yaman ini, al-Hadrami al-Akhdar, selimut yang berwarna hijau ini. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu menyakitimu. Naam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu fi burdihi dhalika idza nam. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بخروجه مع أبي بكر رضي الله عنه. Dan adalah Rasulullah biasanya tidur di atas ranjang tersebut menggunakan selimut itu. Maka diberitahukan Nabi kepada Ali bahwasanya dia akan keluar malam hari nanti tengah malam bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi inilah peran Ali yang menggantikan Nabi SAW di ranjangnya memakai selimutnya untuk mengecoh Quraisy. Ya, perlu kita, yang kadang kita bertanya, mengapa mereka tak berani sekaligus menyerang? Mengapa nunggu Nabi Muhammad tidur? Ya kan, mereka tunggu tidur, menunjukkan takutnya mereka kepada Nabi yang mulia SAW. Takut terlihat Nabi tidur, baru berani. Ya, naam. Khurujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi ila baiti Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. وما غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويخترق صفوفهم وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب في يده فجعل ينثره على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Maka kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Walaupun Quraisy telah siap dengan segala macam persiapan mereka untuk menjalankan apa yang mereka inginkan, ya, skenario mereka, tetapi Rasulullah SAW tak peduli. Ketika malam telah gelap, ketika mereka depan pintu menunggu Nabi tidur, bahkan Nabi keluar membuka pintu dan keluar begitu saja di tengah-tengah mereka, membelah ya kerumunan mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala membuat mereka semuanya tidak melihat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi menyempatkan diri mengambil debu, ya, diletakkan di tangannya, kemudian Nabi SAW menyebarkan debu tersebut ke atas kepala-kepala mereka. Ya, Dan Nabi membaca firman Allah yang termuat dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, dan demi Qur'an yang maha bijaksana, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah di atas jalan yang lurus. Ya, Qur'an yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perkasa lagi maha penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang dahulu orang tua mereka juga telah mengingatkan namun mereka lalai. Sungguh telah tetap atas mereka keputusan Allah bahwasanya mereka tidak akan beriman. Sungguh kami telah menjadikan di leher-leher mereka ada belenggu-belenggu yang mengikat mereka, ya, sampai ke dari leher mereka sampai ke dagu-dagu mereka, dan mereka terikat. Dan kami jadikan di hadapan mereka seolah-olah ada pembatas. Demikian juga di belakang mereka, maka kami buat mereka tak mampu melihat. Nabi keluar di tengah-tengah mereka, bahkan Nabi menyiramkan ke atas kepala mereka pasir, tapi mereka tak melihat. Mereka ingin membunuh Muhammad SAW, tapi Allah ingin agar Nabi Muhammad hidup. Ya, na'am. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ha'ula'il ayat min ha'ula'il ayati wa lam yabqa minhum rajulun illa wa qad wada'a 'ala ra'sihi turaba madha ila baiti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa baqiya al-musyrikuna yantadhiruna khurujan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad kharaja wa 'amallahu ayunahum anhu. Ya, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca ayat dalam surat Yasin tadi, tidaklah ada seorang pun kecuali debu-debu yang ditebarkan Nabi mengenai kepala mereka. Dan Nabi pun berangkat menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Tinggallah kaum musyrikin, mereka masih menunggu keluarnya Nabi SAW. Ya, padahal Nabi telah keluar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat buta mata mereka untuk tidak dapat melihat Nabi SAW di malam itu. Naam. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يترقب وصول الرسول صلى الله عليه وسلم في أي ساعة بعد أن اتفقا على الصحبة في الهجرة. Ya, keluarlah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq, ya, untuk sama-sama berangkat ke Gua Thawr. Rasulullah meninggalkan rumahnya menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar sudah senantiasa siap menunggu kedatangan Nabi SAW kapanpun Nabi datang, karena mereka telah sepakat untuk pergi bersama hijrah. Nah. Falamma وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلا أبو بكر رضي الله عنه قد أعد للسفر عدته. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحث الجهاز. Ya, manakala Rasulullah tiba di rumah Abu Bakar Siddiq, dan Abu Bakar benar-benar telah menyiapkan segala perbekalan safar. Berkata Ibunda Aisyah, kami telah menyiapkan untuk keduanya persiapan safar yang cukup. Naam. Wa fil laili kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu min khawkhatin li Abi Bakr fi dhahri baitihi hatta la yarahuma ahad wa salaka tariqan ghayra mahudatin fabadalan min an yasira nahwa الشمال ذهبا ذهبا إلى الجنوب إلى الجنوب سن الله إليكم أن يسير نحو الشمال ذهبا إلى الجنوب حيث إلى الجنوب حيث يوجد غار ثور وهو جبل وفيه الغار اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأوي إليه لتضليل المشركين وذلك لأنه يعلم أن قريشا ستجد في طلبه وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة وهو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا Syamalan. Syamalan. Syamalan. Syamalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa tariqul madinati ra'isiyu al-muttajihu syamalan. Faqad salaka at-tariq alladhi yudadduhu tamaman wa huwa at-tariqul waqi'u janub Makkah. Naam. Di malam hari maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Abu Bakar Siddiq ya dari celah jendela rumahnya yang besar. Bukan dari jalan biasa, dari arah jendela belakang rumahnya. Ya. Agar tidak ada yang melihat kepergian mereka berdua dan kedua-duanya menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh. Seharusnya mereka berjalan ke arah utara, ini mereka balik, mereka berjalan ke arah selatan. Di mana di sana ada gua, namanya Gua Tsaur. Itu gua yang terdapat di Gunung Tsaur yang dipilih Rasulullah gua tersebut untuk mengecoh kaum musyrikin. Karena Nabi tahu bahwasanya orang-orang Quraisy pasti akan mencarinya. Dan jalan yang akan ditempuh Nabi SAW dan jalan yang akan ditempuh mereka untuk mencari Nabi, pasti pertama kali mereka akan menempuh jalan menuju Madinah dari jalan yang biasa ditempuh oleh orang banyak, jalan umum, yaitu jalan yang mengarah ke arah ya syamal, arah utara. Tapi Nabi tidak menempuh jalan tersebut. Ya, kalau mereka mau ke Madinah, orang akan menempuh jalan yang sudah biasa ditempuh, yaitu jalan utara. Maka Nabi SAW menempuh jalan yang berbalik sama sekali dari itu. Nabi SAW berangkat menuju arah selatan kota Makkah untuk mengecoh mereka. Rasulullah sembunyi di gua. Mengapa Rasulullah tak langsung jalan? Jawabannya, kalau dia langsung jalan, dia akan terkejar, pasti. Ya, tapi ditunggu 3 hari. Supaya apa? Kebiasaan bangsa Arab, kalau 3 hari ada yang mereka kejar luput, berarti tak lagi dapat dikejar. Ya, karena kuda tak akan mampu mengejar unta yang telah pergi. Ya, setelah 3 hari tak akan lagi mampu dikejar. Agar mereka berputus asa mengejar Rasul, maka dia sembunyi terlebih dahulu di gua ini. Naam. Akhiru nadratin limakkata. Limakkata. Assalamualaikum ilaikum. Akhiru nadratin limakkata. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة أخذ ينظر إلى مكة نظرة الوداع وهو يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. Ya, pandangan Nabi terakhir melihat negeri tempat dia dilahirkan, negeri Mekah. Dan karena Rasulullah keluar dari Mekah, dia melihat ke Mekah. Ya, melihat dalam pandangan perpisahan sambil berkata, sesungguhnya demi Allah, engkaulah negeri yang terbaik dan engkaulah negeri yang paling cintai Allah. Sekiranya aku tak diusir darimu, aku tidak akan keluar. Naam. Wa rawa Ibn Hibban fi sahihi bi sanadin sahihin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma atyabaki min baladin min baladatin baladatin min baladatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayrak. Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Dia berkata, bersabda Rasulullah ketika berpisah meninggalkan Mekah, sesungguhnya engkaulah negeri yang paling baik dan paling kucintai. Sekiranya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal negeri lain selain negerimu. Naam. Qala Syekh Aliun At-Tantawi rahimahullahu taala walaqad syaraqtu min ba'du syaraqtu walaqad syaraqtu min ba'du wa garrabtu wa ra'aitu biladan la uhsiha adadan fama ra'aitu fiha ajmala min Dimashq afahiya kadhalik am taj'at an tajmulu fi 'aini li'annaha baladi wa kullu insanin yu'thiru baladahu 'ala sa'iril buldan. Berkata Syekh Ali Tuntawi rahimahullah, aku telah berjalan ke mana-mana, aku telah berangkat ke timur, aku telah berangkat ke barat. Ya, aku banyak mengunjungi negeri-negeri. Tak pernah kulihat negeri yang lebih cantik dari negeri Damaskus. Apakah demikian? Mengapa dia menjadi indah di mataku? Ya, karena dia adalah negeri kelahiranku dan setiap manusia akan bertapa mencintai negeri kelahirannya. Ya, kita pun demikian. Kemana-mana pun kita pergi, kita mengatakan tempat kelahiran kita itulah tempat yang paling indah, yang selalu kita impi-impikan. Walaupun kita sudah pergi hijrah kemana-mana, kita merindukan tempat di mana kita dilahirkan ketika kecil dibesarkan. Ya, begitulah kira-kira kondisi perasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus meninggalkan negeri kelahirannya, tanah kelahiran, karena terusir oleh kaumnya sendiri. Naam. لقد عرفت من ذهب إلى أمريكا وعاش في أكبر مدنها واستمتع بمنتجات حضاراتها ووسائل الترف فيها فما أنسته نيويورك وناطحات السحاب فيها ما أنسته إلا قريته وبيته المبنية من الخشب واللبن وكان واللبن أحسن الله إليكم إلا قريته وبيته المبنية من الخشب واللبن وكان يحس أنه في أمريكا غريب نزيل في فندق ما شعر بالاستقرار إلا لما وصل القرية وولى جدار وهذه لعمري من حكيم ما قدر الله وله الحكمة البالغة في كل ما قدر ولولا ذلك لاجتمع الناس كلهم في مواضع المال والجمال وخربت البلاد الفقيرة وأقفرت. Apa kata Ali Tantawi? Aku mengetahui orang-orang yang pernah pergi mengunjungi Amerika, yang pernah tinggal di kota terbesar di Amerika, dan dia menikmati berbagai macam kecanggihan ya yang ada di sana, peradaban yang tinggi di sana, ya fasilitas yang segala-galanya ada di sana. Dia menemukan di sana segala sarana-sarana kemewahan, ya. Ya, fama ansathu New York wa natihatus sahabi fiha. Mungkin dia tak lupa tentang kota New York dan gedung-gedung tinggi yang mencakar langit di sana. Tetapi itu semua tak akan mampu menghapus bayangannya tentang kampung halamannya, tentang rumahnya. Rumahnya yang mungkin di kampung sana dibangun dari kayu, dibangun dari bata, ya. Dan ketika dia di Amerika mengunjungi negeri tersebut, seolah-olah dia merasa asing. Kalaupun dia menginap di hotel, dia tak merasa aman dan tenteram. Hingga dia kembali ke kampung halamannya, masuk ke rumahnya, baru dia akan merasa nyaman dan tenteram. Ya, begitulah kira-kira hikmah daripada Allah Jalla wa'ala. Ya, hikmah yang sempurna. Agar, ya apa, kalaulah tidak demikian keadaannya, niscaya orang-orang semua akan berkumpul di tempat-tempat di sana ada ya banyak income, banyak pendapatan harta, di sana negerinya indah, maka akan ditinggalkanlah negeri-negeri mereka, ya negeri-negeri yang fakir, dan akhirnya ya akan hancurlah negeri-negeri tersebut. Jadi kata Ali Tantawi, di antara hikmah mengapa kita cinta kepada negeri kita, kelahiran kita, ya supaya kita kembali ke sana. Ya, kalaulah semua orang mengetahui keindahan satu negeri, semua datang ke sana, pindah ke sana, niscaya akan kosong negeri-negeri tempat mereka dilahirkan. Akan hancurlah negeri tersebut, enggak ada yang mengurusinya. Ya. Tapi Allah buat setiap orang cinta ke tanah airnya, kembali ke tanah airnya, meskipun dia merantau di kota, ada masanya dia pulang ke kampung halamannya, mudik. Ya, mengenang kembali tempat kelahirannya. Nah. تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة. ولقد بشر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه سيرجعه إلى مكة منتصرا. فأنزل عليه قوله تعالى: Innalladhi farada 'alaykal Qur'ana lara Innalladhi farada 'alaykal Qur'ana laradduka ila ma'ad Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada nabinya bahwa nabi akan kembali ke kota tempat dia dilahirkan itu dalam keadaan sebagai pemenang. Allah turunkan kepada nabi ayat innalladhi farada 'alaikal qur'an, sesungguhnya dia Allah yang telah menurunkan kepadamu Quran, la radduka ila ma'ad, akan mengembalikan engkau ke tempat mana engkau dikeluarkan. Qur rabbi a'lam, katakan Muhammad, Tuhanku lebih tahu, man ja'a bil huda, siapa yang datang membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalil mubin, dan siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah janjikan nabi akan kembali sana, ke sana sebagai pemenang. Nah, rawal imamul Bukhari fi sahihihi عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى مكة. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ختم الله سورة ببشارة نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه. الإمام البخاري مريكاً dalam صحيحنا dari ابن عباس رضي الله عنهما ketika menafsirkan ayat naradduka ila ma'ad, akan mengembalikanmu ke tempat ma'ad, ya, yang dijanjikan yaitu kota Makkah. Berkata Qurtubi dalam tafsir ayat ini, Allah menutup surat Qasas ini dengan berita gembira kepada nabinya bahwa nabi akan dikembalikan Allah ke Makkah dalam keadaan menang, yang menguasai musuh-musuhnya. Jadi sudah Allah beritahukan nanti Muhammad akan datang kembali ke sana, dan tak lama, hanya 8 tahun saja Muhammad datang ke sana. Ketika terusir dia berdua pergi. Ya, setelah 8 tahun di bulan Ramadan, Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan ke kota Makkah, menyelamatkan kota Makkah dari kesyirikan dan kaum musyrikin, membersihkan Makkah dari berhala-berhala. Hanya 8 tahun saja. Luar biasa cepatnya. 8 tahun sudah berkumpul 10.000 orang. Padahal Quraisy paling kuat pada tahun ke-4 Hijriah mengumpulkan 10.000 orang dari berbagai macam suku-suku, agama-agama dalam perang sekutu Ahzab. Ya, bergabung mereka dengan Ghatafan, bergabung dengan Yahudi. Nabi hanya kaum muslimin saja sudah 10.000 jumlahnya. 8 tahun dan itu tak lama. 13 tahun mereka menteror Nabi dan kaum muslimin di kota Mekah. 8 tahun setelah mereka tinggalkan kota Mekah kembali sebagai pemenang. Naam. إذ هما في الغار. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحديث الطويل في حديث الطويل حديث الحجرة ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال. Terkala keduanya di gua, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha kisah yang panjang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun bertolak menuju Gua Thawr dan bersembunyi di sana selama 3 malam. Ya, sembunyi di sana selama 3 malam. Naam. Falamma intahaya ila al-ghar, qala Abu Bakr lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, makanaka ya Rasulullah حتى استبري لك الغار. فدخل واستبراه ثم تذكر أنه لم يستبري الحجرة الذي فيه الجحرة. أحسن الله إليكم. ثم تذكر أنه لم يستبري الجحرة الذي فيه فقال مكانك يا رسول الله حتى استبري. فدخل فاستبرى ثم قال انزل يا رسول الله. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. Ketika keduanya tiba di gua, ya, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, berdiamlah di situ ya Rasulullah sekejap, saya ingin membersihkan terlebih dahulu untukmu gua. Yang namanya gua tak ditinggali oleh manusia, tentu biasanya di gua itu ada binatang-binatang, mungkin kala jengking, binatang-binatang berbisa, ya. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, tunggu sebentar saya bersihkan. Maka dia pun masuk ke gua dan dia bersihkan gua. Kemudian dia teringat ada satu lubang yang belum dia ya cek, belum dia bersihkan. Maka dia berkata kembali, ya Rasulullah sebentar hingga aku bersihkan terlebih dahulu. Dia masuk kembali dan bersihkan. Setelah seluruhnya dianggap dia bersih, maka dia pun mempersilahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua. Naam. Qala Ibnu Hisham, fadakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu qabla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamasa al-ghar liyanzura afihi sab'un aw hayyatun yaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi. Maka kata Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, maka masuklah Bakar terlebih dahulu ya untuk memastikan gua tersebut tak ada padanya binatang buas, tak ada ular dan lain-lain. Ya, agar Rasulullah terhindar daripada kejahatan binatang-binatang ini. Naam. Mawaqifu musyarrifatun li ali Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Abdullah ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yabitu indahuma wa huwa gulamun syabun taqifun laqinun fayudliju min indihima bisaharin fayusbihu ma'a Quraisin bimakkata kabaitin fala yasma'u amran yuktadani bihi illa wa'ahu hatta ya'tiyahuma bi khabari dhalik hina yakhtalitul dhulamu. Naam. Kemudian sikap yang mendukung dari keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah putranya bernama Abdullah bin Abi Bakar Siddiq, ya, bermalam bersama keduanya di gua, dan dia adalah seorang pemuda yang cerdas, pintar, cepat paham. Ya, di kala pagi akan datang sebelum terbit fajar, dia pergi kembali ke kota Makkah. Ya, dia berusaha mencari tahu apa yang sedang direncanakan Quraisy, memata-matai apa yang mereka akan lakukan. Apapun berita yang dia dengar, dia pahami, kemudian dia beritakan kepada ayahnya dan Rasulullah SAW manakala malam telah gelap gulita. Naam. Yaru Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu wa yar'a alaihima Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu maula Abi Bakrin As-Siddiq bin Hatan min ghanamin ويريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في رسلين. نعم. Kemudian peran budak Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah adalah budak Abu Bakar Siddiq yang diperintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mengembalakan kambing-kambingnya. Ya. Terkhusus kambing-kambing yang menyusu, ya, agar dikembalakan di sisi kaki Gunung Thawr atau di Gunung Thawr tersebut. Manakala malam telah gelap, maka Rasulullah SAW membakar bisa mengambil daripada susu tersebut. Jadi datangkan kambing-kambing, ya. Fungsi kambing itu selain untuk memberikan untuk Nabi SAW susu, juga untuk menghapus jejak-jejak, ya, jejak-jejak orang yang pulang balik naik ke atas, jejaknya Abdullah. Naam. Tsumma yasrahu Amir ibn Fuhairah radhiyallahu anhu fa yusbihu fi riyanin nasi kaba'itin fala yuftanu bihi yaf'alu dhalika fi kulli lailatin min tilka al-layali al-thalathi fil ghar. Ya, kemudian Amir bin Fuhairah di kala pagi telah datang membawa kambing-kambingnya digembalakan bersama orang-orang banyak yang mengembalakan kambing sambil mencuri-curi berita, mendengar-dengar. Ya, dan itulah diperbuat oleh Amir bin Fuhairah selama 3 malam. Naam. Wa kana Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu yatba'u bi ghanamihi athara Abdullah ibn Abi Bakr As-Siddiq ba'da dhahabihi ila Makkah liyufi alaihi. Ya, di antara fungsinya dia kembali ke kota Makkah dengan kambing-kambingnya untuk menghapus jejak-jejak Abdullah bin Abi Bakr Siddiq yang datang di malam hari ke gua. Supaya terhapus, diikutinya lah ke arah Makkah dengan kambing-kambingnya agar terhapus jejak-jejak tersebut tidak mencurigakan orang. Naam. Dauru Asma'a binti Abi Bakr radhiyallahu anha wa kanat Asma'u bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma ta'tihima bit'ami. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Asma'a radhiyallahu anha qalat sana'tu sufratan للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أرادا المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي قال فشقيه ففعلت فسميت ذات النطاقين فقال ابن عباس رضي الله عنهما أسماء ذات النطاق فنرى أن أبا بكر رضي الله عنه سخر كل ما يملك من أهل ومن مال ومولى على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة فأي فضل هذا وأي شرف وأي شرف هذا الذي هازه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Kemudian peran Asma bintu Abu Bakar Siddiq putrinya Abu Bakar adalah Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dialah yang menyiapkan makanan untuk kedua orang tersebut, untuk Nabi dan ayahnya. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Asma radhiyallahu anha, dia berkata, aku pun membuatkan bungkus makanan untuk membungkus makanan Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Manakala keduanya ingin berangkat menuju kota Madinah, kukatakan kepada ayahku, aku tak menemukan pengikat daripada bungkus ini kecuali aku harus belah ikat pinggangku. Dahulu kala orang-orang Arab wanitanya kalau mereka mau berjalan dan bekerja, mereka punya ikat pinggang yang dibuat dari kain yang mereka ikat perutnya agar gampang mereka bekerja, agar pakaian mereka tidak menyeret-nyeret ke tanah. Maka kata Asma, aku belahlah ikat pinggangku tersebut atas perintah sang ayah. Sejak itulah dia dipanggil dengan Zatun Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Kata Ibn Abbas, Asma dialah pemilik dua ikat pinggang. Lihatlah di sini bagaimana Abu Bakar Siddiq menggunakan segala yang dia miliki, dari keluarganya, hartanya, budaknya, anaknya, agar semuanya mendukung hijrahnya Nabi SAW dan dia ke kota Madinah. Ya, mana lagi keutamaan yang lebih daripada hal ini? Mana lagi kemuliaan lebih daripada ini? Maka tak salah jika mereka adalah orang terbaik dalam Islam. Ya Allah tabaraka ta'ala alam. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kawan-kawan sekalian. Ya, kisah hijrah ini belum tuntas. Sedikit-sedikit kita belajar, lambat laun menjadi bukit. Ya, kalau kita habiskan satu hari, niscaya kita enggak kerja nanti. Biarlah kita kerja dikit-dikit. Ya, siang cari nafkah, pagi belajar menimba ilmu, malam belajar menimba ilmu. Inilah kehidupan yang indah di kota Batam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa barak ala abdih wa rasulih Muhammad, wa akhir da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.